الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita sambun mahantik dino nomor telu ni ya mungkin mawon ngamal kita ditambah dengan Allah Subhanahu Wa Taala terus doyo tidak ada nawang sing bener-bener iso ngelakoni puasa Ramadan kanthi apik lan traweh kanthi sempurna lan iso hormat manggone wulan Ramadan amin Allahumma amin. Ini mbon bahas masalah niat. Kalau kepengin mbalene dicocokno dipraktekno karo niat manggone Ramadan. Terus kalau orang suli yang diarani niat niku dudu kok muni nawa itu sawma ghodin utawa nisbat salat utawa itul wudhu'a niku mboten, tapi yang jeneng niat niku kosdusek lejo siji perkara kanti bebarengan ngelakoni perkara iku. Ini jenenge ya. Ini kulaturaki enak ilmu, enak irojat, enak kudrot. Tanpa kudrot, tanpa kemampuan, ora bakal wong iso ngelakoni. Tanpa istirahat mampu, tapi gak duwe karep, ya ora bakal wong ngelakoni. Iso yang duwe karep, kudu ngerti disik. Dapat sing jarine sing di iku mau karep bebarengan langsung karo nglakoni. Nggih kalau gambarake ngene ae. Anak uang. Pas tengok-tengok nang jero omah, ketok anak kiai ini nang lawang. Sangkeras kiai ini langsung ngadeg sing kelak. Lha iki jenenge ngadeg iku wis kanggo niat. Tegese dhewe ngadeg tujuane supaya hormat manggone iya ini itu wau tegese ngadeke cuma wis nganggo niat sak durunge ngadek wis enek niate lho ngoten karep ngadek sing krana ngono iku bebarengan karo nglakoni langsung ngadek iki jenenge niat iki winarane pun iki kita bahas mula nek digambarno ngoten niku wong nek Ramadan tanpa niat niku bayangno angel. Enek wong wudu gak niat, niku tak pikir kok angel. Ana wong salat gak niat, niku tak pikir kok angel. Iso wong itu gak niat wudu. Niki yo nek kapan enek wong kudanan, enek wong dijegur kancane, nek jedhing nek kolah. Niku terus bar gak eling apa-apa waktu niku. Bar terus muni mau aku wis bar telesik aku saiki yo gak usah wudu berarti aku mau wis wudu lah iki jenenge enek wudu tanpa niat tapi nek pancen raine diwaso nggih tangane diwaso komplit ngoten iki lho kok muni gak niat niku nggih ora enek anune ora enek apa jenenge ora iso digambarno ngoten niku wah salat yo ngono kurang luwe lah poso nggih ngoten. Lho, niat iki gampang. Sing angel niku malah enek wong wudu tanpa niat niku angel. Nggih enek wong salat tanpa niat niku angel. Tapi nek salat tanpa nganggo niat, wudu nganggo niat niki normal. Pun niki kurang luwih ning baleni sing kuwi niku. Saiki niat poso niku dipundi? Poso niku enek macam loro, enek poso wajib. Ana poso sunat. Poso wajib niku ana Ramadan, ana poso nazar, ana poso bayar kafarat. Nggih, lan poso-poso liya, poso kaji, poso kathah sing wajib. Lah ana poso sunat. Poso Arafah, poso Asyura, poso biasa, poso Senin Kamis sak piturute. Nek poso niku poso wajib sedurunge subuh kudu wis duwe karep niat. Jane niat niku sing mesti kudu pas bareng karo subuh. Tapi ngeten iki angel, mula niate kudu sadurunge subuh. Cara gampangane antarane maghrib karo subuh kudu duwe niat poso. Kudu duwe karep apa nglakoni poso. Lah kanggo Ramadan niku sing wajib mesti ditok kok. Poso Ramadan wis dadi eling iki tanggal Ramadan, iki wulan Ramadan, nggih sama sesuk niki dina Ahad nggih sesuk. Nggih dina Ahad. Ah, kok bengi eling iki sesuk iki dina Ahad iki Ramadan. Aku tok poso. Cuma niku cukup eleng ngene kok ora kudu muni, atine ora kudu ngomong, cangkeme ora kudu muni. Mboten. Yen dhek krenjet ngene kok cukup. Asal krenjet iki wae nek jerone gang-gangan antarane maghrib kali subuh. Tak pikir ngene iku nek kapan wong ku sahur utawa buka tak pikir kabeh mesti eling ngono iki nek wong Islam. Jenenge nganti gak eling ngono blas iki nggih. Ya angel gambarane sing kok gambare bolak-balik nggih. Enek wong berasar turu, tangi-tangi subuh. Nah ini jenis gak niat kosone. Tapi tidak nyampe ngelilir, apa mana sahur kok gak niat, ini tak pikir kok angel. Terus kalau wang sulit, yang pokok nih. Eleng, ya. Besok ikusi termasuk Ramadan, termasuk dino Ramadan. Lan, ngunik wajib, lupen, kurang luwe. Tapi yang pokok agar Ramadan, mawon. Terus niat poso nguniku. Apa poso nguniku, poso Ramadan, cukup. Jadi nawa itu nggih niate ingsun puasa Ramadan cukup. Nek dikompliti nggih nika nggih nawa itu sauma ghadin an ajai fardhi sahri Ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi taala ngono sing apik nggih. Jadi kula kuwi bab niat nggih. Kula pikir niku cukup. Kalau pengen langsung terus no, yaiku sebab perkara sing batal poso. Sebab poso niku yo niat karo nyegah atau neker sangka perkara sing batal no. Nah iku kudu ngerti perkara sing batal no niku. Perkara sing batal no niku nomor siji yaiku wusulu ainin ila maisamma jaufan. Tumekane barang nok nggone jero lewat dalan sing terbuka. Jadi enek barang ain. Ain itu ya barang, barang itu dudu rasa. Dudu keluk beluk nggih cara samongan beluk nggih. Nek cara para dadi keluk dudu niku. Dudu ambu, dudu angin, dudu. Ya barang, enek rupa barange. Lho niki mlebu menjero lewat nggon sing terbuka. Apa sing terbuka niku? Kaki wong normal niku nyuwun sewu cangkem, nggih. Yo ngerti aku bahasa aluse tutuk niku ngerti ini kok angel. Enak muni cangkem lho gampang. Cangkem, irung, kuping, terus kubur jane enek tambahan maneh hulmah iku pentil susu niku tapi niku ora pati dadi masalah niku. Niku sing normal niku. Artine nek kapan enek barang melbu ngriku melbu ten jene lewat dalan niku wau ngantek tuk batas jero batal pasane. Nek melbu rono dalan tuk batas jero batal. Lah nek liyane niku ora batal. Artinya niat niku bakasan normal lho nggih. Bakasan normal ora batal. Enek wong celakan ora batal. Sebab celak niku melbu nek nggone mripat utawa obat mata melbu nek nggone mripat niku melbune ora lewat dalan sing terbuka tapi lewat pori-pori ngoten. Cara-cara kitab jadi cara kesehatan monggo. Nak kita nyari di kandang, nak senajan toh, nak jeruk goroan ni dia enek rasa ni, rasa obat, bahkan enek rupa ni, rupa celak, nak jeruk Quran diidok nak ketok niki tetap orang batal. Sebab iku melbune ora melbu lewat bolongan sing terbuka tapi lewat pori-pori. Ora bisa kali wong adus iki kok ya nek sing melbu ah. Iki mboten batal. Termasuk niku suntik-suntik sing biasa niku ya ora batal. Termasuk niku infus niku nggih mboten batal. Ya ana infus nek suntik niku sedaya mboten batal. Lah sing lewat nyuwun sewu nek wae cangkem piye batase? Batas zohir cara kita pihak di zohir ini ku makhrati hak hak tanpa titik ah tegesi nek kapan enek barang jobo dadak ngeliwati makhrati hak lewat goroan kono pasalnya batal tapi ini lagi itu batas hak ah turun batal. Jadi lu apa ini? Nek kapan enek perkara sing lewat langgone goroan. Ngliwati makrote hak. Ah. Ya sama rasa tadi. Ah. Ojo ah. Nek ah itu ngisore le hak. Ojo ah. Iku kok nang dhuure. Tapi ah. Nek wis kliwat kono, iki berarti batal pokoknya. Nek durung kliwat kono, durung. Lagi mandek tok hak durung batal. Apa ya apa ae niku? Ya apa ae? Kecoba itu. Itu nek dhewe gak apa-apa. Itu niku ora batali kecoba nek kapan itu wis metu lho itu wis njaba. Sun sewu, enek wong daplek. Itu dicek singkir pirang-pirang terus bar terus diube dulu iki batal. Tapi nek iki nek jero cangkem jadi tidak ada jurus cangkem ya orang. Siji itu yang menikmati, nomor loro itu yang najis ya, salah. Senajar tidak ada jurus cangkem, tapi itu yang najis, orang kena jalu. Jadi ini kapan cangkemnya najis, kepengen ngolu itu, kudu di. Susah ini disik, lagi kena ngolu itu. Ini kapan gak disusah ini disik, kok jalu batal itu pasalnya. Jadi siji, ini ku, makhluknya hak ini ku. Ini sing paling pokok jane sing ngriki niki. Basane basa sing paling pokok. Nggih niki niki nggone napa? Nggone mlebune barang saking goroan niki iki sing paling pokok. Mergo warak niku teng ngriki niki sing asli mboten. Lah nyuwun sewu sing mesti kelbu niku riyak mboten. Niki sing gak patek nek nomer durekno. Riyak sing wis nok njabane sak nak dure makrot hak, jadak diulu, nak gune ngisore makrote hak, batal itu poso, mergo riak itu dudu itu, yeah. Riak itu dudu itu, di kalau balen ini anak uang umble, umble nak gune irung sedot grok, mesti aku dudu dilepeh, ora dilepeh, padahal itu nak sama anak no, nak dure makrote hak. Ah, setelah orang dilepeh, terus dilek, pemerintah tambah warak. Itu batal maksudnya. Ini orang oleh kudu di tokno nih, gak kena itu. Ini kudu sing hubungan kali. Kali, kenapa? Kali sing sangat tau kali ini kudu. Oke, masalah kamu. Tapi udah nemen-nemen gitu. Artinya kalau mau, itu niku sing murni gak batal poso. Lah nek campuran ya batal. Apa kecampuran rupane, apa kecampuran rasane, apa kecampuran ambu, liyo batal. Lah nek kamu dusmu iki kamu karo banyu lho. Kamu karo banyu yo. Ya nek banyu nek kata dobe ora oleh. Tapi disemprotna lho wis. Artinya semprotna semprotan normal, ora kudu bar kamu terus dianduki resik. Nantek garing, lagi wani ngulu itu, boten ya. Biasa, semprotnya kayak jenengan wudhu biasa ngerti niko. Kamu biasa ngerti niko, semprotnya wis. Rampung berarti jenengan wis, kena ngulu itu, boten. Ngulak kudu diresiki, boten. Lalu menjarak kemah, kamu bener, ya kena mawon, ora apa-apa. Yes, tak pikir cukup, itu sih masalah. Melbu, songkok. Sangkem. Nomor loro ka irung. Irung niku batas jero sing batal napa to? Niku janur irung. Nek nembe to napa kerongkongan irung banyu dilebokno ngriku dereng-dereng batal. Lek menjero sampe nyegrak ngoten niku lha iku sing batalno. Tak pikir iku marang-arang ya. Arang-arang wis gak enek wong batal. Batal posone gara-gara banyu mesu irung dijarak niku mes gak enek. Kejaba nek kepan disedot jarak niku ya ora enak manfaate apa tambah lara tek irunge. Malah pilek mengke. Gak enek niku. Lamar terus kuping. Kuping ku batase pundi? Batase kuping yaiku ndi sing ora ketok diawasi dening mripat iku jenenge jero sing ijek ketok diawasi dening mripat niku jenenge njaba. Batale biasane lewat ngreki kuping nganggo perkara sing cilik nek nganggo jendian tak pikir mboten ya nganggo jempolan apa meneh nganggo siji penuding apa meneh tapi nganggo jendian tak pikir nganggo urek cilik lan niku sing mungkin ngliwati. Lho mboten marek iki kok bakasane aja warek karo gak warek. Nek bakasane nek wis tuk kono berarti enek perkara sing njaba mlebu merono dadekno batal. Lah biasane malih niku adus. Adus niku cok apa? Melbu dan kuping. Nek kapan aduse iku adus wajib utawa aduse adus sunat. Ora sengaja nyelbokno menjero ning karepe kepengin supaya banyune iku mau iso rata. Artine supaya nggon sing wajib diwasuh iku iso kewasuh. Ananging sangka iku timbul gak jarak kelbon. Niki pokoke ora batal. Tapi yang jarak dilebokno dan jarak ya maklum batal. Utawa orang jarak nilebokno jarak basuh merono ning kelbu. Padahal itu pemasuh ora pemasuh wajib ora pemasuh sunat. Aduse ora adus wajib aduse ora adus sunat. Jarak masuh ngono iku batal. Adus wajib basuhe luwih sangka ping telu. Hah, mlebu kupinge batal. Tapi nek kapan aduse adus sunat basuhe urung luwih saka ping telu terus kupinge diwasuh nggih supaya kepengin rata diwasuh karepe aja mlebu ning kelbu ora batal. Lho nek ngati-ngati jare kan saged lho piye lha gerut miring kan mboten ngarah apik kelbu lho iya pasien oke jenengan adus terus diringno nengen ngene terus kupinge diwasuh terus diandui, diresi'i, terus diiring nongiwa, terus diwasuh. Terus diandui. Enggak bener, tapi ini ku gak wajib. Ngapain? Ngiring nong ini gak wajib. Mungkin gak usah diiring nong ya monggo, tapi mungkin kebun ya apa-apa. Ini ku sing sangkut paut kali kuping. Sing sangkut paut kali kubul dubur. Ini tau sing wajib diwasuh. Endi ta sing batal napa sok jawabe ya sing njaba iki sing dijawabe sing wajib diwasuh waktu hajat wajib disuceni waktu hajat iku kalbu njaba sing ora wajib kalbu jero. Lah nek diwalek endi sing wajib diwasuh waktu istinja ya jawabe endi sing tau ketok dalam keadaan normal iku jenenge njaba sing ora tau ketok blas jenenge jero. Dadi nyuwun sewu nggih. Jenengan dodok terus jajal niku diblongno aja di 14 nggih. Aja di 14 nek perlu rodok keden sithik-sithik. Jajal. Ku kira-kira sing ketok sing ndi? Ya iku jenenge njaba. Lah engko nek sing gak ketok, blas gak tau ketok ya iku jenenge jero. Sing wajib dicewoki niku, dadi nek cewek ora cukup terus di kawa jendhi ana wae iku jenenge Prisine dilebokno menjero niku mboten ora wajib ngono. Nek poso-poso ngantek ngono batal iku posone. Ngarep ya ngono, nguri ya ngono. Lah, Nggih, niku sing lewat niku, tak pikir sing lewat isor, lewat kubul dubur, lewat taruh niku arang-arang gitu, nggih. Paling pol hajat njero banyu. Niki sing dadi nomor 2. Niku ya arang-arang, nggih. Lewat ngising terus waktu metune niku nek njero banyu, waktu mampete ya njero banyu. Niki cara teori mesti ada banyu sing njero. Lah nek paling ngerti ngono iki ngono ya batal iku pasane. Nguyuh nggih ngoten sami. Lah nek pas metu nek njero banyu tapi mbari mangadeg diangkat ora batal. Nguyuh nggih ngoten. Tapi niku arang-arang meneh saiki gak jamane nek wong sajat nang njero kali. Gak jamane kan. Iki sak umpamawon. Niku kata-kata kada sing cerewet ngoten. Niku nggih ngladeni wong cerewet. Sama nek wong hajat. Nggih. Tengah-tengah ngeden. Bahasane rada kasar kan iki. Tengah-tengah ngeden. Wis jasen pek. Akhire kan ora sing bali niku. Guru kate pedot bali. Batal atau gak batal? Ya nek cara teori ini nek dihitung lah niku berarti enek barang wis tak jaba bali mana ya batal. Tapi perlu tak elingno iku bali e ora dijarak, ngoten. Ora nek wong jarak iman-iman kan metu tak balik meneh ora apa. Lah iki ora batal ngoten. Ora batal. Cuma yo ya nek iso yo dolah gitu nggih. Nek iso yo do. Bon, dadi kula baleni sing batal apa sa nomor 1 yaiku wusulu ainin ila ma isma jawfan. Tumekane barang sing diarani ain mlebu menjero nang gene ma isma jawfan. Jawf niku ngelbokno dalane sing normal cangkem irung kuping terus kubul dubur jane ngelbokno pentil pentil wedok khususe ning iku mboten kula bahas wong ora patek arek mlakune. Lah termasuk malih nek anu niku barangnya barang buntu tapi dibolongi gorokan buntu dibolongi jalure ngriku ya batal niku. Tapi nek diinfus gak. Nggih tak pikir niku wis rada komplit niku dene enek rokok tak pikir kabeh wong ngerti iku. Rokok iku sing mlebu ora keluke tok iku nek jero enek napa? Enek napa? Nikotin gitu nggih. Nikotin iku enek barange. Nyatane nek kapan enek wong rokok terus disebul ono kabuk ono apa lu ya enek enek klelete apa enek barange enek dik. Ya batal mergo enek barange niku ngoten. Ulama nek ngendikakno. Lah nek kapan keluk keluk biasa nggih, keluk biasa niku ora apa-apa. Termasuk bleduk ora apa-apa, gitu nggih. Termasuk maneh rasa tok, enek wong Ramadan-Ramadan poso-poso masak kok gak arane diisiti. Asal gak dilek ya ora apa-apa, kok dilepehna dikemoni ora apa-apa. Sampeyan enek wong anake kok mangan katosen kaloten terus dipapan to. Akhir gak kelbu ya ora apa-apa gitu ngoten niku. Tapi nek gak enek jawene gak lapo-lapo terus ngapa? Ngisipi pengin rasane ya ora ilok makruh ngono niku. Ya aja nek iso, tapi nek nek kepeksa ana gawene ora apa-apa. Lah termasuk ora batal napa sa malih enek wong angop kelebonan laler. Kebunan labu ora apa-apa. Omong enek wong pengin mangan laler kan ya ora enek. Tegese ora jarak ngoten niku. Kelebonan ora jarak, kelebonan ora jarak ya ora apa-apa. Cuma aja dilepeh. Kadung menjero nek ngisore hak jajak dilepeh iki jenenge mutah. Nek mutah engko kelebu batalno. Poso engko engko nguri yen terbakasane. Dadi batale ora krana mlebune tapi krana metune mangke enten. Lah termasuk perkara sing ora batal malih lauk kelaturake napa bleduk nggih terus minyak-minyakan termasuk cara apa sakniki napa fit napa-napa nggih fit disedot sak piturute minyak wangi disedot ambu-ambu ngoten niku sedot ya senajan toh niku nek dipikir ya nek darange jane tapi ngoten niku ulama ngarani gak apa-apa. Sampun menen napa? Jangan napa-napa keluk bluke niku kemebul ngoten niku jot. Ini kan ya enak barangnya jane. Tapi kalau itu orang apa-apa kan? Orang batal no poso. Ini orang batal no poso. Oke. Mekaten niki yang saged kulaturake, muga-muga napa sing kulaturake enak manfaate, muga-muga kita sedaya ditampa dening Allah Subhanahu wa taala amal ibadah sing apik, muga-muga sing elek disepuro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lamu bis-shawab.